Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang ke-6. Di antara hak-hak Al-Quran yang ketiga adalah mentadabburinya. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dimengerti maknanya dan ditadabburi. Allah SWT berfirman, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu berbarakah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal mengingat. Sad ayat 29. Orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, maka ini menunjukkan kekesatan hati. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati tersebut ada kunci-kuncinya? Surat Muhammad ayat 24. Semakin seseorang banyak mentadabburi Al-Quran dan memahami maknanya, maka akan semakin bertambah keimanannya, keyakinannya, dan kedekatannya kepada Allah. Semakin yakin tentang kebenaran agama ini, dan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seyugyanya seorang Muslim dan Muslimah mempelajari bahasa Arab, yang dengannya dia bisa memahami Al-Quran, dan meluangkan waktunya untuk memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah, membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti tafsir Muyassar yang diterbitkan Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd di Madinah, dan ini adalah tafsir yang ringkas, dan tafsir Ibnu Katsir untuk tafsir yang agak luas, dan mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang tafsir Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan para salaf. Dan apabila seseorang ingin membaca terjemah Al-Quran di dalam bahasa Indonesia, maka hendaklah dia berusaha untuk memilih terjemah yang paling bagus, yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Seperti terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang dicetak oleh Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahad di Kota Madinah. Dan perlu dia mengetahui bahwasanya tidak ada terjemah yang tidak memiliki kekurangan, karena terjemah adalah amalan manusia. Yang keempat di antara hak-hak Al-Quran adalah mengamalkannya. Al-Quran tidaklah diturunkan hanya sekedar dibaca dengan tartil dan tajwid, dihafal dan ditadabburi, akan tetapi juga diamalkan, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan kabar-kabarnya, baik di dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain-lain. Dahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, selain membaca Al-Quran dan mengilmui, mereka juga mengamalkan. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin." Dahulu seseorang dari kalangan kami, yaitu para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat, maka dia tidak meninggalkannya sehingga mempelajari maknanya dan beramal dengannya. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran bisa menjadi hujah atas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik." Dan Al-Qur'an menjadi hujah untukmu atau atasmu. Hadis riwayat Muslim. Menjadi hujah untukmu yaitu apabila kita amalkan, maka bisa bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Menjadi hujah atasmu yaitu apabila tidak kita amalkan, maka akan memudarati kita di hari kiamat. Kita memohon